boleh saja kita miskin kalau itu jadi kehormatan. Boleh saja kita lapar kalau itu jadi keimanan. Sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan. Sampai dijual berapapun harga diri ini. Jangan sampai ditukar dengan apapun keimanan ini. Demi kehormatan boleh miskin, demi kehormatan. Demi keimanan boleh lapar, demi keimanan.